Hari itu di saat kita bertemu, kau tersenyum tersipu, saling memandang dan malu. Tengah keramaian ku tunggu, tanganku mulai berpaling.